تقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المؤلف حفظه الله في كتاب ذكر الأسماء الحسنى الكبير العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحكم لله العلي الكبير وهو العلي العظيم فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى الكبير العظيم, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'ul Husna Syekh Abdul Razak, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dalam kitabnya Fiqhul Asma'ul Husna, Al-Kabirul Azim, nama Allah Al-Kabir Al-Azim, yang maha besar lagi maha agung. Qala ta'ala, Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Dalam surat Luqman ayat ke-30 Allah menyebutkan dua nama ini tentang namanya. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah huwa al-haq, bahwasanya Allah dialah Tuhan yang hak. Yang hak untuk diibadati dan disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan sesungguhnya apa-apa yang diminta, dipuja dari selain Allah berupa Tuhan-Tuhan lainnya adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwa al-aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memiliki sifat maha tinggi lagi maha besar. Kadang-kadang Tuhannya lebih kecil daripada yang menciptakannya. Adapun Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, Al-Aliyu, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena tidak ada yang paling tinggi daripada Arsy. Di atas Arsy tak ada lagi makhluk. Allah Jalla wa'ala. Segala macam bentuk makhluk masih di bawah atap seluruh makhluk. Dialah Arsy. Arsy makhluk terbesar. Di atas Arsy tak ada lagi namanya makhluk. Jadi jangan kita menganggap mengatakan Allah di atas Arsy, Allah subhanahu wa ta'ala di putih tempat. Tak ada lagi namanya makhluk di atas Arsy. Allah yang maha tinggi, Al-Aliyu, Al-Kabir, lagi maha besar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fal-hukmu lillah, maka segala keputusan hukum itu hanya mutlak milik Allah. Baik hukum syar'i berupa perintah-perintah maupun larangan miliknya semata. Dia yang berhak memerintah dan dia yang berhak melarang. Ataupun hukum al-qadari, segala ketentuan Allah yang telah dia atur di jagat raya ini, miliknya semata. Dia yang memutuskan hari ini si fulan lahir, besok si fulan meninggal. Hari ini ya Allah wujudkan sebagian makhluknya, besok Allah hancurkan sebagian makhluknya. Semua keputusan al-qadari, hari ini si fulan sakit, besok si fulan sembuh, dan seterusnya. Hari ini hujan, sebagian tempat sebagian kering. Hari ini sebagian tempat banjir, sebagian tempat kekeringan. Semua keputusan al-qadari milik Allah. Falhukmu lillah, maka segala keputusan itu milik Allah. Keputusan al-hukm syar'i, keputusan yang berkaitan dengan syariat, perintah-perintah maupun larangan hanya miliknya. Dia yang berhak merintah dan dia berhak melarang. Dan segala macam ketentuan qadari juga miliknya. Dialah Allah pemilik keputusan. Al-Ali Al-Kabir. Dialah Allah Tuhan yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi. Uluwul Zat. Bukan sebagaimana anggapan kaum Jahmiyah bahwasanya Allah di mana-mana. Ya. Allah maha tinggi zatnya. Uluwul Zat. Dan ini semua fitrah manusia menyatakan Tuhan yang maha tinggi. Sekalipun terkadang dia mengingkari dengan berbagai macam bahasa. Tak layak disifati Allah di atas aras karena sama dengan makhluk. Tapi sesekali akan keluar dari mulutnya bahwasanya Allah di atas. Tak ada tempat mengadu kecuali yang di atas. Siapa maksudnya? Allah. Kadang-kadang mulutnya mengingkari Allah di atas, tangannya menunjukkan. Lihatlah banyaknya penceramah, banyaknya orator-orator yang menafikan Allah di atas aras dalam perkataannya. Ya, tapi dalam gerak-geriknya sesekali dia akan tunjuk juga yang di atas. Jalla fi'ulah. Uluwul Zat, uluwul Qadar. Maha tinggi segala macam ketentuan takdirnya. Tak akan dapat ada seorang pun yang merubah, mampu merubah ketentuan takdirnya. Uluwul Qadar wa uluwul Qahar. Maha tinggi keperkasaannya. Tak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkan keperkasaannya. Fal hukmu lillah, maka segala keputusan itu milik Allah. Dialah Tuhan yang maha tinggi. Al-Kabir, Al-Ali, Al-Kabir. Al-Ali, Al-Kabir, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Subhanallah. Begitu besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ulah. Ya. Sehingga tak akan mungkin dapat menyatu dengan makhluk yang kecil. Allah bukan dalam makhluk dan makhluk bukan dalam Allah Jalla wa'ala. Tidak sebagaimana keyakinan kaum Nasara yang mengatakan Tuhan Allah Jalla wa'ala wa subhanahu amma yushrikun menyatu dengan ya dengan Isa bin Maryam ya dan billah atau perkataan kaum Sufi dirinya menyatu dengan Tuhan. Tuhan tak akan pernah menyatu dengan ciptaannya. Dia maha tinggi di atas segala macam makhluknya. Jalla fi'ula. Wahuwal aliyul azim. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Maha agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Tuhanmu. Dia adalah Tuhan yang maha agung. Di ayat-ayat di atas menunjukkan dua nama ini bagi Allah. Nama al-ali. Ya, nama al-kabir dan nama al-azim. Nah. والكبير العظيم أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا قال الله تعالى في قال الله تعالى في حديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما فقذفته في النار رواه أحمد وأبو داود والكبير العظيم معنى نما الله الكبير العظيم أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. Dialah Allah pemilik الكبرياء kebesaran والعظمة dan keagungan disifati dengan segala macam kesempurnaan kebesaran Allah dan keagungannya. Allah berkata dalam hadis qudsi الكبرياء ردائي. Sesungguhnya kebesaran itu semuanya milikku. Keagungan itu, ya, segala macam kebesaran itu adalah merupakan selendangku dan segala keagungan dia adalah, ya, sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadabtuhu finnar. Barang siapa yang ingin menyaingiku dalam, ya, kedua perkara tersebut atau ingin mengambil pakaian keagungan dan kebesaran milikku, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Di Al-Kibriya maknanya adalah kebesaran, ya, dan ditafsirkan juga kesombongan. Kesombongan itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak bagi makhluk. Bagi makhluk melampaui batas. Karena apa yang dia sombongkan bukan miliknya. Ya, bagikan seseorang yang menyombongkan kekayaan tetangganya, padahal bukan miliknya. Ya begitulah kira-kira kalau makhluk sombong. Harta yang dia miliki bukan miliknya secara hakiki, Allah berikan. Ketika dia sombongkan, ya, maka tak layak dia sombong. Ya, ketampanan diri, kepintaran dan semacamnya. Adapun Allah pemilik segala macam bentuk kebesaran, kesombongan. Ya, sombong bagi makhluk perbuatan dosa besar. Di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang sombong terpijak-pijak. Ya. Di hari kiamat dipijak-pijak makhluk karena dia merasa lebih tinggi di dunia. Di padang mahsyar dia dipijak-pijak manusia, ya dan billah. Nah. Wa ma'ani al-kibriya'i wal azamati naw'an. Ahaduhuma yurja'u ila sifatihi. Subhanah. Wa anna lahu jami'a ma'ani al-azamati wal jalali. Kalquwati wal izzati wa kamalil qudrati wa sa'atil ilmi wa kamalil majadi wa ghayrihima min awsafil azamati wa ghayriha min awsafil azamati wal kibriyai wa min azamatihi anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a fi yadillah ka khardalatin fi yadi ahdina kama qala dzalika ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ma'anil kibriya, dan di antara makna-makna kebesaran atau kesombongan Allah, wal azamah dan keagungannya, nau'ani, ada dua makna yang kira-kira dapat menerjemahkan nama Allah al-kibri, al-kabir, al-azim. Ahaduhuma, makna yang pertama, yarji'u ila sifatihi subhanah. Dua nama ini, kebesaran, keagungan, kembali kepada sifat Allah. Wa anna lahu jami'a ma'anil 'azamati wal jalal. Sesungguhnya dialah Allah pemilik, ya, segala macam makna keagungan, ya, kemuliaan. Kal quwwah, contohnya sifat kuat. Allah adalah Tuhan yang maha kuat, sempurna kekuatannya. Begitu agung kekuatannya. Begitu mulia dia menyandang sifat kekuatan tersebut. Allah maha kuat tapi tak pernah menzalimi hamba. Ya, manusia kuat dia menzalimi yang lain yang lemah. Allah maha kuat tak pernah menzalimi hamba. Al-quwwati wal-izzah, segala macam bentuk keperkasaan milik Allah dengan sepenuhnya, dengan sepenuh keagungan. Wa kamalil qudrah, sempurnanya segala macam bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasa'atil ilmi, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, betapa besar keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalil majri, kesempurnaan segala macam bentuk kemuliaan, wa ghairiha. Dan segala macam sifat Allah pasti mengandung dua sifat ini. Mendengar dengan sempurna keagungan pendengarannya. Ya, sempurna kebesarannya dalam mendengar, melihat dan segala macam sifat terkandung padanya makna al-azamah wal kibriya. Karena sifatnya semuanya adalah sifat yang maha agung, maha sempurna, maha besar. Wa min 'azamatihi, dan dia terbentuk keagungannya. Annas samawati sab'a, bahwasanya bumi yang tujuh lapis, afwan, langit yang tujuh lapis, wal aradina sab'a, dan bumi yang tujuh lapis, fi yadillah, di tangan Allah Jalla wa'ala. Tuhan kita Allah pemilik tangan yang sempurna. Langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis, ka khardalatin, bayangkan satu biji kecil, biji sawi, biji bayam. Fi yadi ahadina, di tangan salah seorang kita. Allahu Akbar. Kama qala dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, bumi kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan matahari. Ya, beratus atau beribu kali besarnya matahari. Dan matahari yang kita saksikan tiap hari ternyata banyak lebih besar padanya. Ada yang beratus kali lebih besar daripada matahari kita. Ya. dan segala macam bentuk bintang-bintang, planet-planet, jagat raya yang begitu besarnya, yang para ilmuwan kebingungan melihatnya, yang jumlahnya miliaran, hanya Allah yang tahu, semuanya begitu besar, tapi semuanya masih di bawah langit pertama. Ya. Kemudian langit pertama dengan seluruh isinya daripada malaikat-malaikat Allah. Langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu besarnya. Ya, bumi kita kira besar, ternyata bagaikan satu butir saja daripada pasir di tengah-tengah pasir yang banyak, di tengah-tengah padang pasir yang luas. Itulah bumi kita. Itu semuanya di tangan Allah bagaikan biji saja. Khardalatin. Ya. Naam. Qala ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matawiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah berfirman tentang keagungannya, kebesarannya secara hakiki, maha besar, maha agung, maha tinggi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak mampu menempatkan Allah pada tempatnya yang layak. Tak mampu memuliakan Allah sebagaimana layaknya, Allah Jalla wa'ala. Padahal wal ardu jami'an, bumi ini semuanya, qabdatuhu yaumul qiyamah, dalam genggamannya di hari kiamat. Seluruh bumi, was samawat, dan seluruh langit, matuyatun biyamini, akan dia gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu, dia Tuhan maha suci, wa ta'ala maha tinggi, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Ayat ini menunjukkan Allah itu memang maha besar, maha tinggi. Sebenar-benarnya itulah yang kita kumandangkan tiap kali sehari semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah Allah yang maha besar. Dalam lantunan azan, dalam gerakan solat, maha besar, agar kita paham segalanya kecil dibandingkan Allah Jalla wa'ala. Naam. Falahu subhanahu wa ta'ala al-kibriya'u wal-azumatul wasfani al-lazani la yuqadiru qadarahuma wa la yabalughul ibada wa la yabalughul ibadu kanhahuma kun wala yabalughul ibadu kunhahuma. Wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Falahu subhanahu wa ta'ala al kibriya, dialah Allah pemilik kebesaran, kesombongan, wal azama, keagungan. Al wasfani alladhani la yuqadaru qadrahuma, ya, dua sifat yang begitu besar tak mampu sedikit jua pun, ya, ditentukan oleh makhluk dengan batasan-batasan tertentu, tak mungkin. Keagungan makhluk terbatas, dia diagungkan di daerah A, ialah kepala di daerah A, di sana hilang keagungannya. Allah pemilik keagungan yang tak terbatas, kebesaran yang tak terbatas. Sebagian orang besar dirinya satu tempat, tapi kecil di tempat lain. Jadi raja satu tempat, di tempat lain dia tak dianggap sebagai raja, bahkan dihinakan di tempat lain. Allah tidak seperti itu. Wala yablughul ibadu kunhahuma, hamba tak akan pernah dapat mencapai sempurna, menyipati kebesaran kekagungan Allah SWT. Ya. Waqad sahha 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi ruku'ih. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi bahwa beliau ketika ruku berdoa dalam rukunya dan dalam sujudnya, subhanadzil jabarut. Maksudnya Tuhan pemilik segala macam bentuk, ya, al-jabarut, keperkasaan, wal malakut, kerajaan, segala kerajaan miliknya, wal kibriya, segala macam bentuk kebesaran, wal azamah, segala macam bentuk keagungan miliknya Jalla wa'ala. Hadis riwayat Muhammad, Abu Daud dan Nasa'i. Ini adalah di antara doa-doa rukuk dan sujud yang Rasulullah ucapkan. Dalam kondisi rukuk, apalagi dalam sujud tempat yang paling rendah, ketika itu kita agungkan Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Tinggi, Jalla wa'ala. Jadi makna nama Al-Aliyyul Azim yang pertama kembali kepada sifat Allah Jalla wa'ala. Memang dia Maha Agung, memang dia Maha Besar, memang dia Maha Tinggi, Maha Perkasa. Naam. An-naw tsani annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zima wa at-taqbira wa al-ijlala wa at-tamjida ghairihi. An-naw tsani, adapun makna al-kabiru al-'azimu yang kedua, annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zima. Tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan ya pengagungan, wa takbira, mendapatkan segala macam bentuk kebesaran, wal ijlala, ya, kemuliaan, wa tamjid, ya, ghairahu, selain Allah SWT. Ini makna yang kedua, bahwasanya tatkala kita mengimani Allah lah Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Agung, maka tak ada yang dapat menyamai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada orang yang berhak, tak ada makhluk yang berhak diagungkan, dibesarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyembah ya makhluk, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, padahal makhluk tak layak diagungkan. Naam. Fayastahiqqu 'ala al-'ibadi an yu'azzimuhu biqulubihim wa alsinatihim wa a'malihim. Fayastahiqqu 'ala al-'ibad, maka layak bagi hamba, selayaknya seorang hamba, an yu'azzimuhu biqulubihim, mengagungkan Allah dengan hati-hati mereka, karena dia memang Maha Agung. Wa alsinatihim, mengagungkan Allah dengan lisan-lisan mereka, mengatakan subhana rabbiyal 'azhim, Allahu akbar, dengan lisannya, dengan hatinya. Wa amalihim, dan saatnya hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk amalan-amalan yang mereka serahkan kepada Tuhan yang Maha Agung. Ya, bukan mereka serahkan amalan tersebut mencari keridhaan makhluknya. Banyak orang-orang berbuat segala macam bentuk ketaatan untuk mencari ridha makhluk, bukan untuk mengagungkan Allah, tapi ingin mengagungkan dirinya di tengah-tengah makhluk. Maka dikatakan orang hebat, dia telah haji, pak haji, dia telah umroh, pak umroh, ya, ingin diagungkan. Harusnya dia beribadah untuk mengagungkan Allah. Ini beribadah ingin diagungkan manusia. Nah, wadzalika bibazlil juhdi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wadzillilahu wadzullilahu wal khawfi min. Nah, wadzalika, yang seharusnya bagaimana hamba mengagungkan Allah, bibazlil juhdi, semaksimal yang dia mampu, sekuat dirinya, fi ma'rifatihi, bagaimana caranya sebesar kemampuannya yang mampu dilakukan untuk mengenal Allah. Ya, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar, hendaklah dia kenali. Wa mahabbatihi, hendaklah dia cintai. Tuhan yang Maha Agung tersebut, dialah yang melimpahkan rahmatnya setiap saat kepada hamba-hambanya. Dia yang layak diagungkan. Ya, tak akan mungkin kita bangun dari tidur tanpa ya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita bergerak, jantung berdetak, nadi berdenyut tanpa Allah Jalla wa'ala. Maka dia layak untuk diagungkan, dikenal, dicintai. Wadzullilahu wal khawfi min, layak hamba menghinakan diri kepadanya, takut hanya kepadanya. Naam. Wa min ta'zimihi subhanah an yuta'a fala yuqsa wayuzkaru fala yunsa wayuzkaru fala yunsa wayushkaru fala yukfar. Hasbuk. Wa min ta'zimi subhana, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, an yuta'ah, hendaklah Allah itu ditaati, fala yu'sa, jangan dia ditentang, jangan bermaksiat menentangnya. Itulah makna mengagungkan. Kadang-kadang karena bodohnya kita, kita ucapkan subhana rabbil azim, dialah Tuhan yang agung. Kita ucapkan Allahu akbar, Allah Maha tinggi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tentang dia dengan melanggar larangan-larangannya. Allahu akbar. Tak selaras antara apa yang kita ucapkan Allahu akbar subhana rabbil azim dengan perbuatan kita. Bermaksiat menentang perintah-perintahnya. Ya, meninggalkan larangannya. Padahal keagungan yang benar ketika seorang benar-benar mematuhi Allah Jalla wa'ala, tidak bermaksiat kepadanya. Allahu akbar. Kalaulah sekiranya ada makhluk yang begitu besar, begitu kuat, begitu perkasa, hamba tak berani menentangnya, ya, tunduk patuh kepadanya karena kekuatannya. Ya, kadang-kadang ada penguasa yang kuat, perkasa. Subhanallah. Masyarakat atau rakyat tak berani menentangnya. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala yang maha besar dengan sebenar-benarnya, maha tinggi, maha agung? Maka tak layak Allah ditentang dengan maksiat. Wa yudhkara falayunsa, selainnya Allah senantiasa diingat. Jangan kita lupakan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak kita ingat Allah? Segala kebaikan dia limpahkan kepada kita. Allahu Akbar. Ya, ini hujan Allah yang turunkan. Jalla fi'ulah. Bagaimana kan dia kata dia tahan hujan kering? Banyak tempat kekeringan. Lihatlah, ya, sebagian negeri begitu keringnya. Rontang. Air-air kotor pun mereka minum. Kita kebanjiran segala macam bentuk nikmat Allah Jalla wa'ala. Maka Tuhan yang menurunkan hujan seperti ini, Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi, yang layak kita taati. Tidak kita bermaksiat kepadanya, mengingatnya selalu. Wa yushkara fala yukfar, selainnya kita selalu bersyukur dengan nikmatnya, tidak kufur, ingkar dengan nikmat tersebut. Naam. Wa min ta'zimihi wa ijlalihi an yakhdi'a li awamirihi wa syar'ihi wa hukmihi wa an la yu'taradu ala syai'in min khalqihi au ala syai'in min syar'ihi. Wa min ta'zimihi, di antara bentuk pengagungan Allah yang benar, wa ijlalihi, bagaimana memuliakan Allah dengan benar, an yakhdha li awamirihi, hendaklah hamba tunduk terhadap semua perintahnya. Wa syar'ihi, dan tunduk kepada segala syariatnya. Wa hukmihi, tunduk kepada segala macam keputusannya. Wa an la yu'tarad 'ala syai'in min khalqi, jangan sedikit jua pun dia menentang Allah dalam segala kebijakannya terhadap makhluk. Jangan ditentang. Ya, alah hujan-hujan aja pun jangan menentang. Itu ketentuan Allah dengan rahmatnya. Manusia terkadang banyak menentang segala macam keputusan Allah. Ya. Wa hukmihi wa an la yu'tarad 'ala syai'in min khalqihi aw 'ala syai'in min syar'ihi. Jangan menentang segala macam bentuk syariatnya. Naam. Wa min ta'zimihi ta'zimu ma 'azamahu wa ihtaramahu min zamanihi wa ihtaramahu min zamanin wa makanin wa ashkhasin wa a'malin wal 'ibadati ruhiha wal hasbuka. Wa min ta'zimihi, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ta'zimu ma 'azzamahu, mengagungkan apa yang diagungkan, wa ihtaramahu, memuliakan apa yang dia muliakan, min zaman, baik berupa waktu. Allah memuliakan waktu tertentu, Ramadan Allah muliakan, maka muliakan apa yang Allah muliakan, jangan dihinakan waktu yang Allah muliakan. Bulan-bulan Dzulhijjah itu waktu yang Allah muliakan, hari Jumat muliakan pula, Jangan bahkan kita hinakan, melanggar di waktu-waktu tersebut, ya, karena menunjukkan kita tidak memuliakan Allah Jalla wa'ala. Apa yang Dia muliakan berupa waktu atau zaman, kita muliakan. Wa makan, tempat yang Dia muliakan, kita muliakan. Apa contoh tempat yang Allah muliakan? Negeri haram, Masjidil Haram, muliakan pula. Jangan bermaksiat, Allah musta'an. Berapa banyak orang-orang yang hatinya lagi tak ada dalamnya kebaikan, di depan Ka'bah pun mencopet. Allahu Akbar. Berapa banyak jemaah haji yang uangnya dicuri, di mana? Di tanah haram. Ya, menunjukkan betapa kerdilnya, kecilnya Allah di matanya. Allahu Akbar. Ya. Maka muliakan tempat yang Dia muliakan. Masjid tempat yang Dia muliakan, jangan sampai kita hinakan, karena masjid milik Allah. Wa annal masajidalillah, jangan dihinakan masjid. Sebagian orang tak memuliakan masjid, subhanallah. Ya, memubarkan kajian di masjid, menghancurkan sarana masjid. Mana keislamannya? Allahu Akbar. Pintu-pintu dihancurkan. Allahu Akbar. Ya, tak memuliakan masjid. Ya. Bawa anjing ke dalam masjid. Allahu Akbar. Betapa hinanya baginya. Ya, dihinakan dengan segala macam bentuk kesyirikan. Dalam masjid dibuat kuburan. Dalam masjid diminta sang wali yang dianggap wali, yang dikeramatkan dalam kuburnya dalam masjid. Allahu Akbar. Kata beliau, wa ashkhasin, kita muliakan makhluk tertentu, manusia tertentu yang Dia muliakan. Allah memuliakan para nabi dan rasul, muliakan mereka. Jangan dihinakan, apalagi dibunuh. Ya, ikuti syariatnya, jangan ditentang. Muliakan. Allah memuliakan orang tua, maka kita muliakan. Ya, sebagaimana Allah tempatkan. Ya, Allah memuliakan orang-orang yang telah tua di antara kita, lebih tua daripada kita, kita muliakan. Wa a'malin, Allah muliakan sebagian amalan. Ya, maka kita muliakan. Naam. Wal ibadatu ruhuha ta'zimul bari wa taqdirih. Dan ibadah, wal ibadatu ruhuha, isi atau inti atau ruh daripada ibadah, ta'zimul bari, mengagungkan Dialah Tuhan Allah, Tuhan pencipta. Wa takbiruhu, membesarkannya. Kita salat dalam rangka mengagungkan Allah, membesarkannya. Kita pergi haji, kita pergi umrah, kita bersedekah, segala macam ibadah yang kita lakukan dalam rangka membesarkan Allah, mengagungkannya. Itulah inti ibadah. Bukan sekadar ruku, sujud, tidak. Dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji bukan sekadar tawaf tanpa makna, sa'i, ya, wukuf di Arafah, tidak. Semuanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa li hadha syuri'at at-takbirat fi sholati fi iftitahiha wa tanqilatiha wa tanaqqulatiha wa tanaqqulatiha yastahdhir al-'abdu ma'na ta'zimihi ma fi hadhihi al-'ibadati allati hiya ajallu al-'ibadati. Wa li hadha, karena itulah syuri'at at-takbirat fi sholah, disyariatkan takbir-takbir yang kita ucapkan dalam salat. Fiftitahiha, ketika memulai salat, Allahu Akbar. Ya, wa tanaqqulatiha, ketika pindah daripada satu rukun kepada rukun lain. Mau ruku, Allahu Akbar. Ya, mau sujud, Allahu Akbar. Bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Sujud kembali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Liastahdir al-'abdu, agar hamba benar-benar merasa makna ta'zimihi, ya, makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi ibadah, dalam ibadah ini, allati hiya ajal ibadat, yang mana salat dalam merupakan, ya, ibadah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bal inna takbira masahibun bal inna takbira masahibu musahibun Bal inna takbira musahibu lil muslimi musahibun musahibun lil muslimi bi ibadatin adidatin wa ta'atin mutanawwi'atin fal muslimu yukabbirullaha indama yakmilu iddatas syiyam yukammilu iddatas syiyam kama qala ta'ala ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بل إن التكبير تكبير مصاحب للمسلم bahkan takbir itu senantiasa menyertai seorang muslim fi ibadatin adidah dalam berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang banyak wa ta'atin mutanawiyah dalam segala macam bentuk ketaatan yang beragam. Fal muslimu yukabbirullah indama yukammilu iddatas siyam. Di antaranya Allah memerintahkan muslim membesarkan Allah ketika selesai menyempurnakan bilangan puasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memuja Allah yang telah menunjuki kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Kamil Syekh. Wa yukabbirullaha fil hajji. Qala ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin. Wa yukabbirullaha fil haji, bahkan juga diperintahkan bertakbir ketika dia melaksanakan ibadah haji, dalam solat, dalam haji. Ya, qala ta'ala, Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha, ketika seorang bertakbir menyembeli sembelihan di musim haji, dia mengatakan Allahu Akbar, dia potonglah leher, dia gorok leher hewan sembelihan. Apa kata Allah? Lan yanalallaha luhumuha, tak akanlah sampai ya Allah dapatkan dari kita ya luhumaha, daging-dagingnya Allah tak makan sebagaimana kita. Yang kita sembelih itu dagingnya tak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, darahnya pun tak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang dia dapatkan dari kalian adalah ketakwaan kalian, ketundukan kalian ikut perintahnya. Kadzalika sakharaha lakum, demikianlah Allah tundukkan binatang-binatang ternak tersebut untuk kalian. Bayangkan betapa besarnya kerbau tunduk kepada anak kecil, dipukul-pukul anak kecil, diarahkan, dia membajak sawah. Begitu besarnya kerbau Allah tundukkan untuk manusia. Sebagian binatang tersebut disembelih, subhanahu wa ta'ala. Sebagian daripada binatang ditunggangi, Allahu Akbar. Sebagai binatang kulitnya dijadikan untuk baju, jaket, macam-macam. Allahu Akbar. Allah tundukkan untuk manusia. Ya, litukabbiru sakharaha lakum, dia tundukkan untuk kalian, litukabbirullaha, agar kalian membesarkan Allah. Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk. Jadi menyembelih itu untuk membesarkan Allah. Makanya yang menyembelih untuk jin, dia telah tergelincir dalam kesyirikan. Menyembelih untuk hantu, untuk dewa, macam-macam, penunggu laut, penunggu gunung, dihantarkan ke gunung, dihantarkan ke laut, mereka tergelincir dalam kesyirikan. Karena tak layak semuanya diagungkan, dicerahkan kepadanya persembahan, peribadatan berupa penyembelihan ini. Ya, wabashshiril muhsinin, berilah berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Thank you.